petang memberi padaku sinar rembulan nambahi suasana hatiku. Tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Tresno sing tak cukup amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mau apusi. Aku pahami lila nolong aku.